Ya. Ada yang tanya, apakah termasuk ta'awun terhadap Hizbiyun jika anak-anak kita sekolah di sekolah miliknya? Enggak ada kerjaan apa kok sekolahkan di tempat Hizbiyun? Nah, ya dinasihati, diingatkan. Apa yang mau dicari? Apa yang mau didapatkan dari mereka? Syekh Robi ketika ditanya, tentang bolehkah belajar kepada mereka, kata Syekh Robi, innaka la tajni min syaukil inab. Kamu enggak akan panen dari durinya anggur. Apa yang mau diajarkan oleh Hizbi? Diri mereka perlu diajari. Mereka perlu belajar. Belajar apa? Belajar taubat kepada Allah dan belajar jujur dan belajar mengikuti hak. Harus diajari mereka. Dinasihati agar taubat dari kehizbiannya. Masa kita mau nuntut ilmu kepada mereka? Yaitu innaka la tajri min syaukin. Kamu enggak akan bisa mau ngambil ilmu apa? Yang diambil ilmu apa? Dari mereka. Ilmu apa yang diambil? Dan na'udzubillah min dzalik. Kalau terjadi yang demikian, kita enggak tahu apakah anak ini selamat apa enggak. Karena belajar di Hizbi. Syubhat. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Makanya harus apa? Sabar. Dinasihati sabar. Tum tahu Dzulqarnain itu 24 kesalahannya kan yang dia rujuk. Tanda tangan dia. Sekitar 24 poin 1 2 3 4 kata Syekh Robi, jadikan poin paling pertama dia menjadi pembina di sebuah ma'had, di sebuah sekolahan. Yang ngajari maksiat dan banyak-banyak penyimpangan agama di sekolah tersebut. Jadi yang paling pertama, abnaul muslimin kata Syekh Rabi. Anaknya kaum muslimin diajari seperti ini. Sekolah itu yang ngajari itu ya pokoknya toleransi agama. Tarian-tarian Bali apa pokoknya sih masyarakat kayak gitu. Candi-candi. Grup-grup gitu. Kalau ujian itu dipelajari. Kita dapati dari mereka. Buku-buku itu dipelajari. Kita laporkan ke Syekh Rabi. Ini sih yang diajari di madrasah itu yang Dzulqarnain jadi pembinanya di situ. Na'udzubillah kata Syekh. Nggak disayangi, kalbu kita harus kita sayangi. Kalau ada ikun kita ya dinasihati dengan cara yang baik. Salaf itu a'lamu ahkamu aslam. Wallahu a'lam bissawab.